Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima yuqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah saat menunggu kulawan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kulawan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten majelis pengaosan menika, mugi-mugi anggen kita sareng-sarengan dari akan pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kulawan panjenengan sedaya. Langkung mugi hadirin kita saling ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Rasa kenika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita saling sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma astah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi rizqi wa barikni fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kathiran mawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila nisali falakal hamdu wa minnatu wa syarafu ala kulli hal. Allahumma al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Sasampunipun kita bahas masalah tiyang ingkang ma'rifat, pembahasan ingkang badhe dumugi menika bicara soal rojak utawi harapan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah hasakan dari arroja'u maqaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Arroja'u tawi sing diarani rojak arep-arep iku madara korona kang bareng nunggu ing ma'op ngarep-ngarep niku mboten meneng mawon. Tapi sing jenenge ngarep-ngarep niku dibarengi tumandang. Wa illa lamun ora dibarengi tumandang. Fawa mongko utawi ma iku umniyatun menjadi lamunan. Jadi saya kepengen di ngapura Gusti Allah, tapi sama sekali mboten enten istighfar sing dipandang. Namung nyagerno Gusti Allah Maha Ngapura. Nggih, namung ngoten kok. Niku namung dadi umniyah, dadi lamunan. Mula dalam hal rojak ini kata sangat yang sing irtiro hubungannya kali soal susah ketinggalan toat tapi buat teman tumandang bangkit niku tanda wong kapusan irtiro. Jadi kata sangat yang sing sakjane namun dumugi titik taman nih titik lamunan tapi sok pun diarteni lek niku rojak niku harapan kata syarat iyalah ngene-ngene ora pokoke isih ngerti Gusti Allah salah-salah di ngapura tapi sama sekali mboten tentu mandang sing berkaitan kalih penghapusan dosane ngono mriki panjen sing jeneng rojak niku makom posisi posisi takarub posisi mulia sing posisi kerohanian saya sana mulai akan wong aku jadi napa mawon kuwi anggere beda posisi kesaenan niku terus akeh sing imitasi sepatu kok sepatu sing sae merke napa mungkin lak kathah merek-merek tiruan. Niku pun menjadi dilakoni wong urip ngoten. Di keaslian lan kesejatian rojak menika kata sanget sing kebujuk rojak sing imitasi yeniku rojak sing dawahipun mboten dawah rojak sing sejati ning rojak sing namung dugi umniyah. Umniyah niku bahasa sanesipun tamani. Taman ini itu ngarep-ngarep perkara sing ora mungkin. Mulane jare ben nek pengaji ngaji nahwu niku nek la'ala niku taroji saking kata rojak lek laita niku tamani. Padha-padha ngarep-ngarep. Nek la'ala Allah yarhamuna. Menawa-menawa Gusti Allah kuwi ngasih ingsun niku rojak. Tapi lek nek muga-muga iki ndak oleh duit sak gunung. Mungkin iku tamane. Nyambut gawe ora. Mungkin oleh duit sak gunung. Jadi teng Jongko Joyoboyo niku pengen urip kaya raja ning wegah makarya. Iku tamane apa umniyah, lamunan. Akhire namung puncake di angan-angan mau. Jadi mulai inti begitu awal pengen di bujo ayu ya di angan-angan sampai bujo ayu seneng jadi nganten ya di angan-angan sampai duwe anak-anaknya lucu-lucu ya di angan-angan sampai gawe duwe sawah ombo di angan-angan sampai pegatan nah ya di angan-angan nomor anak ingatane mereka mboten enten tumandang sing menuju mriku niku kata saya. Teman-teman ini soal tatanan kerohanian yang saya suruh kematian Allah ini sekedah anda jadi rojak pengarap-arap ditulungi Allah tapi rojak ini bukan rojak yang lepas tanpa wonten kumandangnya ya rojak'u maqamun syarifun min maqamatil yaqin. Aroja utawi roja iku makamun makam posisi syarifun kang mulya min makamatil yakini saking pira-pira makom-makom keyakinan. Wahyu dari roja sing mulya niku iku nyebabke su bisa nanyakake napa roja bisa nanyakake alal ijtihad ing atase jungkung ngono maknane jungkung cara sakniki temenan giat fil amali ing dalam pira-pira ngamal iku mesti tiyang kok gajah rasa optimis iki engko aku arep oleh batin niku nggih mesti tumandang nggih tumandang kuwaan tumandang dodol niku mesti metu pengarep-arep batin lan krana enten patokan pengarep-arep batin iki malah giat dodol dadi ampun diwale dodol ae ora kuwaane ora arep oleh batin dadi kunci. Makanya orang Jawa diundang-undang orang kuwi arep ngundur wae ing pakerti. Wong pakerti niku tegese nggih ngamal tumandang sing pun diniati. Niku sejatosipun pancen minangka titik sinyal irodahipun Allah. Kekarepan, cita-cita, kepinginan niku sakjane semacam sinyal, sinyal niku napa setrum cilik sing niku mengke minangka bentuk penampilan irodahipun Allah. Lha niki sinyal sing cilik niku cara bibit niku bibit sing pun gumawah teng manah tengah-tengah niki. Niku mengke diterusne nganggo ngamal apa mboten? Lek diterusne nganggo ngamal, lha niku mengke badhe wonten woh iku. Badhe wonten woh iku. Niku dados sunnatullah. Terus kebiasaan Allah yang damel yang mengatakan itu apa mawon saja apa mawon sama zakarna kaya keterangan zakarna kan musnutur sopa yang sungguh matil huzni yang dalam soal susah soal susah yang berkaitan kali ilangnya to'at jadi pun dawahkan al-khuznu ala fukdani ta'ah ala ma'a'adha min nubud ilaiha min alamatil irtirat susah nalikane orang duwe ta'at nalikane kelangan ta'at nanging sama sekali mboten wonten gumrega nubud mboten wonten nahdoh mboten wonten bangkit nandani ta'at niku. Nah niku termasuk yang sing kabujut mriya anaman. Karena saat temennya uang roja kan ngarep-ngarep sopoman syai'an yang sini ciwici tolapa mesti mulai sopoman bukan syai'an uang itu kan ngarep-ngarep nopo-nopo sing ngarep-ngarep itu kepingin nopo-nopo sing tekanan pun jadi sejauh sing kuat jadi azam ini kan mesti mesti mulai betul tak dulur-dulur lah pengen ngerokok waktu lawan mesti kelitah-kelitih boleh tegesan boleh panjang orang yang ngerokok yang sering dicontoknya lah ngerokok lomat-lamat kok kecut kabeh ini bu yang baiknya berawal saja yakin si ono yang mulanya jalan ini maka mati yakin optimis yakin si ono ngerokok mulanya itu standar boleh tepis yang aspek kok resersi ini tempat sampah, dek menawa orang dibuat, gimana tu? Terus panjang. Ini sampai enten rokok tu gelan berjunya tunya tanah air lagi. Alhamdulillah. Macam ni. Ni ku kerana enten tu pandang, enten tu pandang. Waman utai sapa uang. Nah, nek uang sing pun enten ni. Uang sing pun gula. Nek dikait no kali soal hasil apa mboten hasil niku jane mboten penting. Tapi lek wong niku pun duwe titik tujuan, niku mesti budal golek. Lah, krana budal golek niku kadang-kadang mungkin kalih Allah sok dicegati, sok diterusne, sok dijoli. Cita-cita sing niki sampean goleki mboten ketemu, plek. Gagal kalau wong Jawa ngene. Neng karena Allah langsung jadi dijolili aneh. Selama uang ini purun tumanda. Tapi lek beras pun betul yang tentu mandangin, corong betul yang tenaga ya, betul yang tenaga. Soalnya nek uang ini ngarep-ngarep cuci-cuci mesti gula ya. Waman utai sopong ku khofar di sopong man musai in saking suci-suci gua haroba mesti melayu sopong man nunggu saking saya in wong ni ulek wakti ni ku kan liwat toh ilmu iya lah wakti enten kabel melewer udo kabel ora enek gunggung se enten kabel listrik pas kena angin pedot pas ngilang tempatan. Jangan kau melewati tok ni kalau betul wahana, kalau kau betul. Isteri-isteri pun nanti saya meyakinkan lah. Betul apa nama ni? Betul itu serume. Tapi sama ada sekarang memutusin lah itu berbahaya. Jangan mesti betul wahana, mesti melayu menghindar. Mesti menghindar. Tapi lah sama yakin ada sesuatu yang bisa dihasilkan di sana dan berarti tegakkanlah depan kuda. Betul. Diputihnya sampai diwangi mengarungi laut, yeah. Mendaki gunung, itu semua sebenarnya kan dalam rangka nuruti rojak pengangan-angan ini. Dan, nah, kenapa bicara rojak oleh waham? Yeah. Waham ini kayak sami. Sedasipun perilaku ini orang dua waham, kali perilaku ini orang dua rojak, itu sami perilaku. Sebenarnya ini pun abang sasaran ini malah. Pak sasaran rojak niku namung mendek sak podo-podo mendek teng persoalan-persoalan sing boten berkaitan kalih kemuliaane Allah niku namung wah ngoten. Tapi lek rojak pengangen-angen cita-cita sing kuat niku berkaitan kalih kemuliaan di hadapan Allah, maka itu namanya rojak. Jadi perbedaan nama rojak dan waham ini aku mboten bedakno carane lumakune ning bedakno titik sasarane. Titik sasaran. Buru niku lek buru kewan liar teng alas jenenge berburu beburuan, kira nggih. Tapi lek buru niku iwak laut jenenge jaring. Mancing, itu jadi sami mawon, sami mawon. Tapi benten sasaran, benten nami namung ngoten mawon. Lek petung arep tuku barang jenenge nyanyangan, tapi lek petung arep rabi wong jenenge lamaran. Jadi teori ini sami mawon petung. Iki rojak ini apa? Rojak ini lek sing dadi titik cita-cita niku sesuatu selain Allah. Namanya waham. Tapi lek cita-cita rojak itu berkaitan dengan Allah namanya rojak. Namanya rojak. Wa ammar rojak. Ana pun ndahu rojak. Ngarep-ngarep harapan al-kalbi bukan goroh. Iku alabi rojak. Yaftuhu kang tendu. Kang rasa-rasen sapa-sapa ibu wong kang duwe rojak kendho anil amali saking ngamal. Iku cara wong Jawa ngarani lho nyagerno. Dadi ngarep-ngarep tapi modalnya modal cageran, mboten modal tumandang meneng ngenteni tetese ngembun. Nggak mau ke mana pak? Berarti kan dia hendak tumandang ya. Bunuh netes solitel, sama betul mangap ya. Netes orang lebih seakem. Nah, rojak sing kabit ni, rojak sing duwe, sing tiang, sing kelebon rojak kabit ni, mesti megah ngamal. Megah ngamal. Wah, jadi ulang. Ngendelaken, dadek no kendel, roku mawani. Dadek lewani sapa apa rojak kadhib hu ing sahib sing duwe rojak kadhib mau kumawani alal maasi ngatasé nglakoni pira-pira kemaksiatan wa dzunubi lan pira-pira dosa. Niki jenenge ihtiram malu. Allah Rasulullah wa sallama. Dosa lah apa-apa. Wis ta. Zina ritek. Nyolong ritek, korupsi ritek. Pokoke kowe engko lek ijek film tobat, ya di ngapura karo Gusti Allah. Akhire oh lek ngono aku tak dosa dhisik. Bar kuwi engko tak tobat. Niki niki rojak sing modelnya niki rojak sing ngapusi. Rojak sing ngapusi. Falaisa mongko ora ana apa haja iki-iki. Rojak sing dadekne kendung amal lan rojak sing dadekne wani maksiat. Ora ana iku dirojake lawan sejatine rojak. Itu bukan rojak. Indal ulama ini gue ulama ahli tasawuf. Nah terus jika itu mengapa penak? Sing penak diarani lamunan. Walakin nahu tetap ini haga ngarep-ngarep pangapurane Allah ning terus lakoni maksiat ngarep-ngarep ganjarane Allah tanpa lakoni taat. Nah niku mboten kudu teng rojak tapi niku umniyatun diarani lamunan wa dirarun lan kapusan billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Waqad zamalan teman-teman usma itu sapa Allah Gusti Allah kauman ing kaum zanu kang padha ngono sapa kaum ngono mislah hadza ing sepadane iki-iki iki-iki aja wa asarru lan padha begedut begedut niku dalam iki lho napa begedut dablek. Wa asarulan netepi terus menerus panggah sapa kaum panggah ala kubi dunia ing atase cinta dunia wa ridolan marem pihak kelawan dunia tapi wa tamannau lan podo ngarep-ngarep sapa kaum almarhira tak ing pangapura ala zalika ing atase mengkono-mengkono kubi dunia wa ridho. Dia tetap kelanjangan dunia, dia tetap ridho terhadap dunia, tapi penyonone dia menunggu rapopo, kau gusalah kau jerawat selaroh lah aku lagi. Ya kau gusalah kau jerawat selaroh macam tu lagi. Mungkin lagi usia gaya gusalah sendiri boleh break. Ini tu jenis kumawani. Pasal mac. Monggo ngarani sapa Allah hum engkau diarani khulafan khulafan khulafan ni wong sing mundur napa istilahe khulafan wong ngeri jadi ora arep budal budal perang ngeri ora melok perang tapi golek perang menang oleh jarahan dia jalur bagian ya. Orang melok apa-apa ini jalur bagian wal-khalfu tapi mana ini al-khalfu iku ar-rogi uang sing asar mulan nasi saking manusia dan faqala maka dawu sapa Allah azza min qa'il wonten ing surat al-a'raf faqala min ba'dihim khalfun warithu kitabah yakhuduna arad hadzal adna wa yakununa sayyun faryan faqala fa mangko mundur mundur niku ketinggalan ketinggalan niku tegese tidak ikut berperang ngene iki ora melok berperang faqala fa mangko mundur sapa man wong badahum sapa man wong badahum kan sausuk kaum sapa sing mundur. Fakola kamu mbakdi fakola kamu aku mundur mbakdi saking sa'wuse sa'wuse kaum sepokol pun wong sing mundur warisan kang padha nampa warisan sapa kalaupun alkitab ing kitab jadi sa'wuse generasi awal ini sami mboten wonten Niku terus muncul generasi sing generasi pengangguran. Generasi pengangguran. Marisi kita petok, tapi mboten enten ngamal. Bae biyen kiai gedhe. Tapi bae pancen biyen mulai nol modal jengkul berjuang tenan mulang ngaji AIU babibu sampai mulang usul liver dhuhri sampai mulang fa'alayah ulu fa'alan ditandangin apa sampai murid-murid yang hasilnya gak ngerti apa-apa sampai dipinter mulangi muridnya alfiah dipinter no, sampai muridnya dipinter dengan bangsa tiba sepuh murid-murid yang pinter-pinter ini dukung, menghormati muridnya ini dunjimu ini banyak yang tengah dan yang tiba itu gusak dari itu gak ngamal tapi njaluk kemuliaan kaya kemuliaan yang baik ini jenenge khalfun sing warisul kitab warisul kitab sing yakuhuna podo ngalap sopo khalfun ngalap arodo hadal adna ing ing apa ya ing bandane ini pindunya kan asor bondo dunya sing asor bangsa jeling lho ya kulu dalam podo ngucap sopo khalfun sayung paru lana sayung paru bakal bina buwa sopol anak kedua kita lah bukan apa-apa ini lah ampun zaman ampun zaman ini itu justru di malik ya ini gue bukan suge beri jingkep uang ya biar zaman bayi ini santri ini disedekai dia ini ibu ngguri-ngguri kiai ini udah disengkuyong santri ini ya senaja nanti kan itu murid-murid sing sepo-sepo karena pancen akhlake dadi niku pancen pada akhirnya nalika mbayai sepo niki sing suku murid sing sepo-sepo sami yang kuyung yang sepo niki niku pancen akhlak pun dadi ya bangsa mbayai sepo pun sedo nah putrane mbayai sing sakjane urung duwe labet napa-napa mulane yo bingung niku karepe langsung njaluk celingkrik mulya kaya mbayai niki nggih sok-sok karena barokah ini pun sik duwe wibawa tapi sok tiba putune apa ya isih wong wibawane wis dintekno bapake ngoten makane nggih mboten cukup tiyang niku ngarep-ngarep tok mboten cukup kedah wonten aktivitas tumandang sing jelas ngoten mboten wonten kapusan kapusan lah banyak ya wonten jaminan-jaminan kemuliaan itu banyak ya wonten tapi napa gak cukup jaminan kemuliaan itu oleh orang yang ada terus pokoknya siapa yang mau tak kaya wala juga wakai ini gak ada wajah jadi lagi dicontoh ini sami saja nih ini kulit yang dicontoh ini lagi air gitu. Perusahaan ini ada sami lawan bapak bian, bayi bian nyusun perusahaan itu dari nol ya, mulai sangka wala ya nampo, lombok, sitik-sitik kalau bisa dikirim nanti muda kawitan ya di obrok sesuai bisa digawa cikar sesuai bisa digawa tret asalnya kirimnya di Malang sesuai kirim Surabaya sesuai kirim Jakarta apa itu perusahaan gede ini itu karena apa aja wonten tumandang wonten amal wonten ngamal dan terus itu anak ngamalnya gak enak mau selingkri jadi direktur tapi gak tahu lo kangelannya wong tumandang itu dia pun anak buahnya rasanya ya perusahaannya bangkrut bagaimana tuh sama mawon gak jenis wala ya tengah-tengah ya belum kaget ya ya apa dong, saat ini mau ngakak ya tapi iya dong bapak yang bikin sawah yang bawa di samping banyak dilatih karun bahaya bikin dilatih macul, dilatih tandur, dilatih jauh, dilatih macam-macam usok jadi buah anak, anaknya di sekolah no bisa di sekolah no, rapat yang bisa tandang no akhirnya tinggal titik sawah yang dibawa ini bangkrut kejenen tentu mandang ya nih dawuh sapa Ma'ruf Al-Qarhi, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, Al-Qarhi radhiyallahu taala. Talabul jannati babi njaluk swarga. Bila amalin kelawan tanpa ngamal iku dzambun termasuk dosa. Menawi rugi setengah saking kira-kira dosa. Penana, ngene lho cara-cara. Wong njaluk swarga kok ora ngamal. Iku dosa. Itu soal jaluk berkat ke orang tanu undangan. Nah, jaluk benar apa maksud lagi? Kalau pengen oleh berkat ya nak alam undangan. Oh coba terus salah. Wong elu mana? Aku nak rumah yang kalah dibeli dibeli. Iku sih kemulia lah mau nih. Ya dong ya. Tapi kue gak dua bagian kemuliaan. Allah memang Ghafur Rahim. Tapi oleh Allah ngatur alamu. Jurpoi orangnya, lu ngapno? Itu jenis orang di kemuliaan. Sebagai sifat perilaku hamba itu tidak muncul dalam diri. Ini tu jenis orang rambu. Waktu jauh syafaat itu tapi ngarep-ngarep syafaat, ngarep-ngarep pitulung, ngarep-ngarep pembelaan di hadapan Allah mangke tidak sabarin. Kelawan tanpa bahwa sebab sing oleh syafaat iku laun matung minal huni saking aku sahakus jaluk dibilani tapi sedikah kan bilani itu orang pakai dikenal aku lo gendem sampean gendem jauh ini mesti ngapusi dicegat polisi jadi kan gak ngurusi kandu STNK numpak sepeda motor pas operasi itu juga pulang si sama muni-muni anu lho pak ini kalau mau semutus pak bupati lho pak menjalani muni-muni itu benci burani bupati ya tapi enggak ada sebab-sebab apapun yang berkaitan karo bupati sampean tidak pernah berjasa kepada bupati atau pernah membantu bupati atau sampean tidak pernah modal apapun yang berhubungan dengan apa bupati sama muni-muni kan jadi mesti hapus-hapus. Masih apa sahaja? Upo mungkin ditok ni pernah mungkin terus. Bupati ni aku rakam lalu, lu malah nak kerja luar ni. Jalur syafaat Rasulullah, tapi ratau manut Rasulullah, ratau mau kesolawat kanjeng Rasulullah. Terus seterusnya nak apa sahaja? Hubungannya nak apa kanjeng Rasulullah? Macam persoalannya terlalu besar. Joro kerugian sing diajari pemiliku-miliku korupsi sing triliunan. Tapi sampean minta pembelaan niku kira-kira jasa sampean niku mek sak juta rong juta niku kira-kira kaya gelem bilang. Pemula mek tau nyeluk jenenge tok ngoten mawon. Mboten tau enten hubungan sing akrab niku mboten enten pembelaan. Dan waktu jauh rahmat iman utawi ngarep-ngarep kawelasane pangeran layu tau kan ora dinut pangeran itu dia mau welas welase tapi sampe ora manut pangeran kok njaluk diwelasi iku jahlun bodoh wahum kun lan kumpro bodoh campur kumpro wis pol-polan nah yang dikongkon ora manut dicegah malah tidak. Besok repot jaluk ditulung. Ya itu sih. Kan kok men duwe mantu sing modele ngoten sampean kon pegatan ta? Duwe mantu bentuke ngono kuwi, dikandani le mantuku. Ora usah. Ora usah rono-rono. Rasa nambut ke roro saya kira kok oleh bapak ya ramutan orang mana orang mana pengen banyak rono-rono boleh model di manusia diperintahkan dipengen orang ada boleh tempat ini pokoknya ini pun sip ini anu-anu-anu ini tiangnya pun kena dipercaya anu-anu padahal bapaknya pengalaman yang mungkin tahun 7 yang tidak petung yang berjalan itu sama buju dikandani orang anda dipengeng orang mendo diperintah orang buja dari-dari kebawa tenang kejongor-jongor kapusan tenang terus jahat dibelasi ini upama apa gak dibelasi ini boten-boten mahrum boten-boten yang hubungan saya pas lah upama kok tetap dibelasi paling memang sekedar ditutupi ngetentok mawon mereka mampu tapi terus pemanya orang tua kok kan ngejogi kerugiannya lagi wakah ini senajan kira enten uang krono sepanjang mantu ya apa ya mantu ini ditutup-tutupi persoalan tapi aku sampaikan yang uang sakole yang betul ya. Kewalasannya pada enak tapi ya tidak semaksimal nek sang mantu ini wong manut mantu manut ya lah sini lo toko urusan ya aku harus kumoy sang kumoy ya anakku ya bujung tok kuwi sitok kuwi sak tak ndelok anakku es mari ngene aku tak gendeng sing mondok nggone Pak Yai kono suluk lha kowe sing yang gawe karo bojomu wis kowe iku cukup di sekolah anakmu go mondok anakmu aku sing tuwa tak leren manut nggih ndelalah karena yen sing nyekel bapake akeh anggarane khusus nyekel mantune malah serata hotel lah. Waktu itu mungkin orang tua ni sama kita. Yesi kue lo pak, kalung kue lo jual, lo nambahin gini jogi ni apa? Mereka mana lah tu tadi? Mana kan rasa welas. Dah lewat kereta welas. Tapi orang mana? Ni gua nggak gua rasa logika wajak mana yang betul dasar tu ni? Mana jalan ni jalan? Bubu ada kampung. Budur ate gumrung wis kawan duwe kesalahan kurang-kurang 10 tahun dosa wayah elek wong dino kaya ngene njaluk diwrasi ora cocok diomong bodho muring ben kuwi jasamu yo apa jasamu iki malah kok wong ngrepotno wong dosa kowe saiki repot njaluk tulung ora cocok kok tok konon nah entu kok cuma ndak rono wa qala lan dawu sapa ma'ruf al-karhi aidon halimah raja'uka ar-rahmah mimman la tuti'uhu khuzlanun wa humkun ning dawu sanes mboten jahlun wa humkun tapi khuzlanun wa humkun raja'uka utawi olehmu ngarep-ngarep ar-rahmata ing kawelasan miman saking pangeran latuti ukang ora taat sapa sirahu ing pangeran iku khudlanum asor ino wahum kun lan dudu kumprung kumprung niku napa bro kumprung niku budu sing dobel nek jahlun niku di sok-sok disentil sithik sik iso mbalek loro ditambah loro pak bisa terus nih pak jadi ini bisa terus nih tapi lek kumprung loro ditambah loro pak pacul waduh banget nyeleweng ini waduh banget itu kumprung wa alaman ngerti sapa sira ana usah kemene kelakuan iku laisa ora ana di af'alil haqqi ing dalem pira-pira penggaweane pangeran subhanahu wa taala apa sing ora ana ma bareng jibukan bisa netepaken apa ma bisa netepaken anduk mana ing yen to bisa diamanaken apa iku buhu siksane apa hukumane apa niku kudu dingerteni nggih nek Gusti Allah pun kersa hukum nggih Gusti Allah pun kersa hukum hukum dumateng makhlukipun niku pun wonten enten apapun yang bisa menghalangi hukuman yang kudu mayasa wa yu'adzibu mayasa itu sengaja bilangnya enten innama fi af'alihi ma yamna'u ya'sa min rahmatihi innama fi af'ali yang mestinya iku tetep ing dalam pira-pira penggawene Allah mantawi ana barang yang naungkan nyegah apa mah nyegah ayaksa ing putus asa min rahmatihi saking rahmati Allah. Mboten sing enten iku bahwa orang itu tidak boleh terlepas dari kasih sayang Allah, itu memang ada. Tapi bahwa ada sesuatu yang mampu menghalangi siksaan Allah itu tidak ada. Paham ya? Dan apa bedanya? Sama rasa adalah betul. Tidak ada satupun di dalam ketetapan pekerjaan Allah yang bisa menetapkan secara pasti bahwa siksa Allah itu tidak akan datang. Itu tidak ada satupun yang bisa memastikan. Mesti Allah kan iso, mesti betul yang penting sing wani jamin. Sing enten itu jaminan, kalau dikatakan jaminan adalah tidak ada penghalang yang bisa menghalangi kasih sayang Allah. Apa gitu? Tak baleni ya. Tidak ada jaminan yang mampu menanggulangi siksaan Allah. Yang ada hanyalah sesuatu yang menghilangkan keputusasaan dari kasih sayang Allah. Begitu senajan wong tuwa wis welas karo anak, apa yo enek sing jamin lek anak iku ora disentik blas. Nggih. Nggih ta? Yo masih kowe diwelasi. Tapi soal kowe disentik mergo kowe bar nolong duwe. Kowe ora enek sing jamin. Tapi ning senajan kaya mengkono, najan kaya mengkono, kowe aja pisan-pisan duwe pengandhep lek bapakmu kuwi ora welas karo kowe. Paham ya? Jadi Allah memang Ar-Rahman Ar-Rahim. Seluruh makhluknya ini dibelasi karo Allah. Tapi sama sekali tidak ada yang menjamin ketika Allah menyiksa, itu pun tidak ada yang mampu menolong. Artinya walaupun kamu nanti disiksa oleh Allah, jangan sekali-kali kamu punya anggapan dihukum oleh Allah, jangan sekali-kali punya anggapan bahwa kamu enggak dirahasi Allah. Itu yang ada. Tapi bahwa jaminan wong sing ngene mesti enggak disiksa, itu enggak ada jaminan. Ya apa meneh kowe jendas-jendas lakoni sawah. Terus ku mau animu ini mesti aku dinapol, itu jaminannya kondi. Mungkin jaminannya kondi ya tetap kalau jaminan artinya kemungkinan untuk disiksa tetap ada, walaupun siksaan yang didatangkan itu sebenarnya adalah juga saluran kasih sayang itu sendiri. Jadi orang bulat. Tapi kalau antara siksa karo welas itu kali sambahan sama pisah-pisah nih, jadi koyok bulat. Gitu ya. Jadi ini kulit di bulan kali ini ketahuilah bahwa di dalam af'al Allah, sekali Allah sudah memberi keputusan, itu tidak ada satupun yang secara pasti orang bisa aman dari hukuman Allah. Rupuan kita orang lewis bener terus Allah gak bisa nyalah no, itu loh. Sakit mau dari soal boleh alasan nyalah no, wow. Gak kurang jalan. Tapi jangan lupa bahwa di dalam af'al Allah itu ada sesuatu saluran yang saluran itu bisa menghalangi keputusasaan. Sejalan itu keputusasaannya menghalangi keputusasaan dari kasih sayang Allah. Tapi bahwa datangnya siksaan Itu enggak ada yang menjawab. Enggak ada yang menjawab. Wa kama la yusimu Allah ya ya Allah ya dia menyusui di khalqihi wa yasunu tama'u fi janibihi wa yu'mi wa yu'man ahduhu wa tuqamu fa inna man qata'a asrafa adhun bi rubbi dinar la yu'manu an yakuna adhabu hudan akada wa kama la yahsunu langkoyo oleh orang dari bagus apa semua orang bagus anda zuro yang muncul minutihi saking kawalasane Allah fi khalqihi inda lemahulki Allah la yahsunu orang bagus apa atoma ulubo ijani biyono sandingi Allah wa yu'manu lan diamanakan apa arhamu siksani Allah wa nukamu lan tegesi siksani Allah dan terus sesuatu yang dianggap tidak baik ketika sesuatu itu muncul dari kasih sayang Allah di hadapan makhluk. Begitu juga kita mengharap ya, tidak baik pula ketika kita mengharap di sisi Allah sementara kita merasa tenang-tenang saja tidak akan disiksa oleh Allah. Paham ya? Jadi uang nari kok ngarep-ngarep tapi kok das orang gurau sobi itu jadi ngetempat apa? Terus pernah ngomong enak mantu sakit akrab karo moro tua terus belasan dia kekhawatiran melakoni kesalahan di depan moro tua itu jadi malah mantu gak bener gitu ya senajan sakrab-akrab karo moro tua itu pasti ada sisi ada bagian-bagian perilaku sehingga mesti khawatir aja sampai minggu moro tua kan mesti khawatir terus akrab apa terus nyinggang-nyinggung sakrab diri. Lagi betul, yang tangga, yang hati-hati, ojo sampai ngelakoni perkara-perkara yang disiri imbal tu malam. Lupa mal, mesti ngarap imbal tu sampaian, bujuk sampai dengan kampung ni, itu boleh. Ya sebenarnya sampai yakin, merobohi jumbar pala polone kecil, tapi lah model ngoten itu lah boleh. Sakit tersalu kasih sayang yang merobohi sampai. Ya wala fa'inaman fa'inaman moko sak temene wong oto akan wis megep wis mutus sapa man asrafa udwin ilmuwih utama-utamane gautone awak sing jenenge tangan mergo buruk dinari sebab ngolong seprapat dinar dan aturannya Allah yang dunia ini air syariat Islam ini kumawan terus ngelakok nunggang-nunggang sopo wong yang tangannya nyolong ngolong seprapat dinar seprapat dinar ini kira-kira gimana? Tak gram mergo sak dinar itu sekawan gram seprapat dinar berarti karena uang kok nyolong seprapat dinar mawon anggota tangan sing mulya ora diketak karo Gusti Allah. Senajan tangan iki di kawasane Allah. Ya toh? Tangan iki dipalingno sak saluran kas kawasane Gusti Allah. Kalau tangan iki nyolong dibuh nyolong seprapat dinar, niku Gusti Allah ora eman tangan kon ngetak. Lah napa maneh kulo sampean tiga urut bersurut saban tiga maksiat berhubungin kalau aman-aman saja gak jangan-jangan itu ya orang bener. Jadi fa'inaman maka satu menit pengeran koto akan terus gawe keputusan mutus megot ngetok sepeman asrofa'udun ing Luwih mulyane gawe to awak dibukti dari sebab nolong seprapat gitar iku lanjut mana ora kenek diamanaken iki sore terus merasa tenang-tenang saja apa sing ora diamanno an yakuna arep yen to tumiba apa azab siksane man godan sesok ning akhirat hakaza kaya mengkono-mengkono ngetok ta. Lek ning dunya konangan nyolong seprapat dinar langsung ana keputusan diketok tangane. Lah nek sampean nyelonong duwe awak sakujur melanggar aturane Allah. Pemenen nyelonong sampai ngaku-ngaku kae disuro sampean pek. Ndapa sampean sampean ora diketok-ketok ya. Mboten kudu sabarang tenang-tenang ae. Dewa cek diduga terlibat mulai wis dituduh-tuduh ora karo-karuan. Dewa, begitu kan diduga terlibat. Ngono wis efeke gak karo-karuan. Wis sampe jelas-jelas lakoni kok malah tenang lho. Dengan alasan apa-apa, ngono alasan apa? Nggih lho. Dosa ada pembuktian malah ora terima pembuktiane pansus. Soalnya bising itu rekamannya nganu kelakon sama direkam diputer malih filmnya loh saat tenggungnya ngomong sama aku sih kena tapi ngejen rekaman ini muncul sih kecuali sin rekaman itu kali Allah dibusak dikasih dibusak itu terus meloncat filmnya ini disensor, malah meloncat, hilang. Duh, tapi saya bisa jamin sensor ini apa? Nek wis masuk pengen soal masyiah itu gak ada yang mampu. Mergo yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu. Yamhu kersa musak sapa Allah Gusti Allah. Ma ing apa yasha'u kang wis kersa sapa Allah, tapi ya wa yusbitu lan iso netepno sapa Allah. Dia terus ngaji ngelobu ini kalau sih udah. Nah, ini mulai nih, itu hati-hati, ngarep-ngarep. Ibu aku dia nak modal sih tunggu bahan ngarep-ngarep ini. Wakat kalu, lan, teman-teman harus podo dawuh, sopo ulama. Wakat kalu lan teman-teman podo dawuh, sopo ulama. Man utawi sapa wong iku za'ama nyono sapa man nyono anna roja sak temene ngarep-ngarep pangapurane Allah mal israri sertane terus menerus lakoni dosa iku sakipun dianggep bener fal yaz'am mongko becik nyono sapa man nyono anna talabarrihi anak tolabar ribki sak temenin golek bati fil kobri ing dalam kuburan wakotakan nari lan ngurup no geni wakotakan nari lan ngurup no geni fil bahri ing dalam lautan iku sohihun ya bener. Nek enek wong nyono terus menerus lakoni dosa tapi ngarep-ngarep pangapurane Allah itu dianggap bener ya jajal to nyono ning jero kuburan golek batin. Nah wong go dagangan ora ning pasar kok budal ning kuburan patok-patok ini di tawan tempe-tempe pak sama dibuat tempe gak panjang ngomong bisa ya apa-apa kalau yang duit keyakinan dosa terus menerus tapi di ngapura dosa Allah gak apa-apa gak panjang gue harus duit keyakinan ini bisa bukti no dodol ini kuburan terus mayat-mayat dalam kuku utama sampean seruluk ning jero laut tapi ning jero lautan sampean iso ngurup laut blek jenenge tangeh nganggo lamun. Tangeh kuwi sik suwe, lamun iku sik lamun. Iku suwe banget. Wong Jawa nangane ngenteni basoke beling. Ngenteni basoke beling. Mula niku sesuatu sing mboten mungkin mergo napa Gusti Allah mboten nate nglampahke sing wonten niku. Mulane nek enten tiyang kok nom-nomane bundar, bangsa tuwae niku kok sae. Niku mesti enten patokan ngamal sae sing dinggih alasan Allah ngapura dia. Mugi-mugi kula panjenengan lek ngarep-ngarep niku pun duwe modal. Dadi mboten namung dadi lanang. Kalau kita tidak semantan, gua kita tutup tadi dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa barakatuh wa sahabatu rasulullah wa ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أهل الكلام السلام عليكم.